Hey, ah, yoga for sale, yoga for sale. Ini boleh ngerti lagu? Oh, dengar dong. Oke, dengar dong lagu. Not a hit. What? Papa pulang, mama goyang. Padahal papa sendak mau pulang. Lantaran papa so ada janda. Janda bisa mau siksa di hati. Karena papa sendak mau pulang. Karena janda papa so gila. So nyandak mau ingat pulang. Papa pulang, mama. Papa pulang, mama goyang. Padahal papa so ndak mau pulang. Lantaran papa so ada janda. Janda bisa mau siksa di hati. Karena papa so ndak mau pulang. Karena janda papa so gila. So nyanda mau ingat pulang. Papa pulang, mama. Punya janda sogoya.